pesan ayah untuk anaknya di Facebook. Ama wallahi law 'alima al-anam lima khuliqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda suatu hari duduk di hadapan laptopnya. Lalu ia membuka Facebooknya. Pertama kali yang ia cek adalah inbox atau pesan masuk. Hari ini dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia pedulikan selama ini. Ada dua pesan yang selama ini ia abaikan. Pesan pertama spam. Pesan kedua, dia membukanya. Ternyata adalah sebuah pesan beberapa bulan yang lalu. Dia pun mulai membaca isinya. Assalamualaikum. Anakku, ini kali pertama Bapak mencoba menggunakan Facebook. Bapak mencoba menambahkan kamu sebagai teman, sekalipun Bapak tidak terlalu paham dengan itu. Lalu Bapak mencoba mengirimi pesan ini kepadamu. Maaf nak, Bapak tidak pandai mengetik. Ini pun kawan Bapak yang mengajarkan. Bapak hanya sekedar ingin mengenal. Bacalah nak. Nak, saat kamu kecil dulu, Bapak masih ingat pertama kali kamu bisa ngomong. Kamu asyik memanggil Bapak, Bapak, Bapak, dan Bapak. Saat itu, bahagia sekali rasanya anak lelaki Bapak sudah bisa memanggil-manggil Bapak dan sudah bisa memanggil-manggil ibunya. Bapak sangat senang bisa berbicara dengan kamu, walaupun kamu mungkin tidak ingat dan tidak faham apa yang Bapak ucapkan ketika umurmu waktu itu mungkin 4 atau 5 tahunan. Tetapi percayalah nak, Bapak dan ibumu ini bicara dengan kamu sangat banyak sekali. Kamulah penghibur kami setiap saat nak, walaupun hanya dengan mendengar gelak tawamu. Kau tahu nak, saat kamu masuk SD, Bapak masih ingat kau selalu bercerita dengan Bapak. Ketika kau dibonceng di motor, kau bercerita tentang apapun yang kamu lihat di kiri kananmu selama dalam perjalanan. Orang tua mana yang tidak gembira melihat anaknya telah mengetahui banyak hal di luar sana. Bapak jadi bersemangat bekerja keras mencari uang untuk biaya kamu ke sekolah. Sebab kamu lucu sekali nak, dan sangat menyenangkan. Bapak sangat menginginkan kamu menjadi anak yang pandai dan taat beribadah. Masih ingat juga kakakmu nak, saat pertama kali kau punya handphone. Kau tahu, diam-diam waktu itu Bapak menabung karena kasihan melihatmu belum punya handphone sementara kawan-kawanmu sudah punya. Nah, ketika kamu masuk SMP, kamu sudah mulai punya banyak kawan-kawan baru. Ketika pulang dari sekolah, kamu langsung masuk kamar. Entahlah, mungkin kau kecapean setelah mengayuh sepeda. Begitu pikir Bapak saat itu. Kamu keluar kamar hanya pada waktu makan saja. Setelah itu masuk lagi. Dan keluarnya pun ketika akan pergi bersama kawan-kawan. Kamu sudah mulai jarang bercerita dengan Bapak. Tahu-tahu kamu sudah mulai melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Kau mencari kami saat perlu-perlu saja, serta membiarkan kami saat kau tidak perlu pada kami. Nah, ketika mulai kuliah di luar kota pun, sikapmu sama saja dengan sebelumnya. Jarang menghubungi Bapak dan Ibu, kecuali di saat mendapatkan kesulitan. Sewaktu pulang liburan pun, kamu sibuk dengan handphone kamu, dengan laptop kamu, dengan internet kamu, dengan duniamu. Bapak bertanya-tanya sendiri dalam hati, adakah kawan-kawanmu itu lebih penting dari bapak dan ibumu, nak? Adakah bapak dan ibumu ini cuma diperlukan saat nanti kamu mau menikah saja sebagai pemberi restu? Adakah kami ibarat tabungan kamu saja, nak? Kamu semakin jarang berbicara dengan bapak lagi. Kalaupun berbicara, dengan jari jemari saja lewat SMS. Berjumpa tapi tidak berkata-kata. Berbicara tapi seperti tidak bersuara. Bertegur cuma waktu hari raya saja. Tanya sepatah kata, dijawab sepatah kata. Ditegur kau buang muka, dimarahi, malah kau menjadi-jadi. Malam ini bapak sebenarnya rindu sekali padamu, nak. Rindu sekali. Bukan mau marah padamu atau mengungkit-ungkit masa lalumu, nak. Cuma bapakmu ini sudah terlalu tua. Usia bapak juga sudah di atas 60-an. Kekuatan bapak tidak seperti dulu lagi, nak. Anakku, bapak tidak minta banyak padamu. Kadang-kadang bapak cuma mau kamu berada di sisi bapak, berbicara tentang hidupmu, meluapkan apa saja yang terpendam di dalam hatimu. Menangis pada bapak, mengadu pada bapak, bercerita pada bapak, seperti saat kamu kecil dulu. Andai pun kamu sudah tidak punya waktu sama sekali berbicara dengan bapakmu ini, nak. Jangan sampai kau tidak punya waktu berbicara dengan Allah. Jangan letakkan cintamu pada seseorang di dalam hati melebihi cintamu kepada Allah, nak. Mungkin kamu mengabaikan bapak, tetapi bapak mohon padamu, nak. Jangan kamu sekali-sekali mengabaikan Allah. Maafkan bapak atas curhatan bapak ini. Jagalah sholatmu, nak. Jagalah hatimu. Dan jagalah pula imanmu, nak. Pemuda itu meneteskan air mata. Terisak dalam hati, terasa perih dan pedih tiada terkira. Bagaimana tidak? Sebab tulisan ayahandanya itu dibukanya, lalu dibacanya setelah 3 bulan sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.